بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kembali dari pembacaan kitab At-Tafsir Al-Muyassar dari Suratul Al-Alaq, dan kita pada pembahasan yang terakhir sampai kepada ayat yang ke-8, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat manusia yang lupa diri, yang menganggap dirinya bisa melakukan apa saja. Akhirnya dia lupa bahwa itu semua adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kemudian Allah jalla wa'ala berfirman, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah jalla wa'ala menjelaskan tentang keadaan seseorang yang menghalangi hamba Allah Subhanahu wa taala dari menjalankan ketaatan, dari melaksanakan salat. Allah jalla wa ala berfirman, ara'aita alladhi yanha. Disebutkan dalam tafsir, ara'aita, apakah engkau melihat, a'jaba min tughyani hadzal rajul, yang lebih menakjubkan, yang lebih mengherankan dari kesombongan, dari sikap melampaui batas orang ini, wa huwa Abu Jahlin, yaitu Abu Jahal. Jadi para ulama menyebutkan bahwa sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala ini berkenaan tentang perbuatan Abu Jahal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari lebih ringkas dari hadis Ibnu Abbas, dan lebih panjang lagi disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang menjelaskan bahwa Abu Jahal yang tidak senang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Beliau tidak mau, Abu Jahal tidak mau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah itu. Sampai dia mengatakan, la in ra'aituhu la ata'anna ala raqabati. Kalau saya melihat dia, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu datang dan melakukan perbuatannya, saya akan injak lehernya. Ini ucapan Abu Jahal. Sombongnya luar biasa. Tagha. Saya akan injak lehernya. Tidak lama setelah itu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan apa yang biasa beliau lakukan. Beliau datang di depan Ka'bah, di dekat maqam Ibrahim. Lalu kemudian beliau salat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, Abu Jahal ini pun datang mendekatinya untuk melakukan apa yang telah dia tekadkan. Untuk apa? Menginjak leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendekatlah Abu Jahal dan dilihat oleh teman-temannya. Karena mereka biasanya di situ duduk berkumpul ya, bersama dengan para juhala, berkumpul semua di situ orang-orang kafir Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Abu Jahal datang ingin menginjak leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendekat, langsung terpelanting ke belakang. Mau mendekat, terpelanting ke belakang. Lalu setelah itu dia kembali. Ketika dia kembali kepada perkumpulannya, Orang-orang bertanya kepada dia, ada apa denganmu? Kok kamu tidak jadi melakukan? Kenapa kamu tidak menginjak lehernya? Seperti yang kamu katakan tadi. Apa kata Abu Jahal bin Hisham? Inna baini wa bainahu la khandaqan min nar. Wa haulan wa ajniha. Saya tidak tahu, antara aku dengan dia itu seperti ada parit yang itu berisi api. Nah, demikian pula sesuatu yang menakutkan di hadapanku. Dan saya melihat ada sayap-sayap. Kata Abu Jahal. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lau fa'ala lakhtatafathu al-malaikatu udwan udwan. Kalau seandainya dia berani melakukan itu, saya para malaikat akan menjadikan tubuhnya itu dipreteli satu persatu. Tangannya dilepas, kakinya dilepas, kepalanya jadikan sate. Nah. Jadi ma'asyiral rahimakumullah, dia enggak melakukannya. Seandainya dia melakukan, nah, sudah habis dia. Lakhtatafatul malaikatul udwan-udwan. Akan dilepas satu persatu itu dagingnya. Saking marahnya malaikat dengan perbuatan orang. Nah itu. Akhirnya turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ara'aita alladhi yanha abadan idha salla. Apakah engkau melihat orang yang melarang seorang hamba ketika dia sholat? Maksudnya Abu Jahal. Ya. Alladhi yanha abdan lana idha salla li rabbih. Yang melarang, yang mencegah seorang hamba kami ketika dia sholat hanya untuk Rabbnya. Wahuwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Apakah engkau melihat bahwa sesungguhnya dia itu berada di atas hidayah? Kalau yang tadi ayat yang ke-9 dan 10 itu yang dimaksud adalah Abu Jahal. Ayat yang ke-11 dan yang ke-12 itu yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu melihat bahwa dia itu berada di atas hidayah, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au amara bitaqwa, atau dia memerintahkan kepada ketakwaan, memerintah manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ini kembali kepada Abu Jahal lagi. Apakah engkau melihat ketika dia mendustakan dan berpaling, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpaling dari kebenaran? Disebutkan dalam tafsir, ara'aita in kana al-manhiyu 'ani salati 'ala al-huda fa kaifa yanhahu. Tidakkah kamu melihat, atau apakah engkau melihat bahwa yang dilarang dari salat itu justru dia yang berada di atas hidayah? Bagaimana mungkin? Kenapa dia melarangnya? Mengapa Abu Jahal melarangnya? Aw in kana amiran ghairahu bittaqwa ayanhahu an dhalik. Ataukah ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang lain untuk bertakwa, apakah dia hendak melarangnya dari perbuatan itu? Yang dilakukan adalah kebaikan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, ay ara'aita in kadzdzaba hadha an-nahi bima yud'a ilaihi. Apakah kamu melihat? Ada sebagian mengatakan ara'aita di sini bimakna akhbirni, kabarkan kepadaku, kabarkan kepadaku. Nah, yani kabarkan kepadaku ketika dia mendustakan, yani orang yang melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dia mendustakan, bima yud'a ilaihi, dengan apa yang didakwahkan kepadanya. Yani apa yang diseru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kebenaran. Wa a'rada anhu, dan dia berpaling dari kebenaran itu. Ini juga yang dimaksud Abu Jahal. Namun meskipun ayat ini terkhusus menceritakan tentang keadaan Abu Jahal yang hendak mencegah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat, namun pada hakikatnya makna dari ayat ini sifatnya umum, mencakup siapa saja yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kondisi orang yang berada di atas kebatilan itu kan berbeda-beda. Ada seorang yang berada di atas kebatilan, di atas kemaksiatan, tapi dia sembunyikan kemaksiatannya, malu kalau diketahui oleh orang lain. Dia melakukan perbuatan dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ithmu mahaka fi sadrika wa karihta ayattali alaihi nas. Dosa itu apa yang terbetik pada dirimu dan kamu benci perbuatan itu diketahui oleh manusia. Jadi kalau dia mau mengerjakan, sembunyi-sembunyi, diam-diam. Dia melakukan perbuatan kemaksiatan. Namun orang yang seperti ini, meskipun dia melakukan kemaksiatan, masih lebih ringan. Bukan berarti seorang memudah-mudahkan ya, namun ini tingkatannya ringan. Sehingga diharapkan dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwa dia bersalah. Dan dia merasa malu dengan perbuatan itu, takut kalau sampai diketahui oleh orang lain. Diharapkan orang yang seperti ini bertaubat kepada Allah. Mau merubah. Ya, dia mengetahui, menyadari bahwa dia mengikuti hawa nafsunya. Ini tingkatan yang pertama, orang yang berbuat maksiat. Yang kedua di atasnya, orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan terang-terangan. Tidak punya rasa malu. Nah, ini lebih parah dari yang pertama tadi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Setiap umatku itu masih dimaafkan kecuali yang melakukan perbuatan maksiatnya dengan terang-terangan, tidak punya rasa malu. Oleh karena itu kadang-kadang orang yang seperti ini diperingatkan di hadapan umum pun tidak mengapa. Bukan yang pertama. Kalau yang pertama dia masih menyembunyikan, ketika kita tahu dia melakukan perbuatan kemaksiatan itu, nasihati dia, ya akhi haram, tinggalkan perbuatan ini. Bertakwa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan solusi kepadanya. Bertakwa kamu kepada Allah. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Takut akan siksaannya. Terus diingatkan, tapi jangan sebarkan. Jangan menyebarkan keburukannya. Menyebarkan aibnya. Man satara musliman satara Allah lahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menyembunyikan aib seorang muslim, Allah akan sembunyikan aibnya di dunia dan di akhirat. Dalam riwayat Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana lisanuhu wa lam yadkhulil iman fi qalbihi. Ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhulil iman fi qalbihi. La tu'dhul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tatabba'u awratihim fa innahu man yatatabba'i lahu awratahu man yatatabba'u awrata akhil muslim yatatabba'i lahu awratah wa man yatatabba'i lahu awratah yafdahu walau fi jawfi rahlihi. Wahai orang-orang yang dia beriman dengan lisannya tapi keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, jangan kalian mengganggu kaum muslimin. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Jangan kalian mencari-cari aibnya kaum muslimin. Sebab barang siapa yang mencari-cari aib, membongkar aib kaum muslimin, Allah akan bongkar aibnya. Siapa yang Allah bongkar aibnya, Allah akan permalukan meskipun dia tinggal di tengah rumahnya, enggak pernah keluar rumah, tetap akan dipermalukan. Ini bahayanya. Seorang yang senang menyebarkan keburukan orang lain, menyebarkan aib seorang. Beda kalau seorang itu mujahir, dia menampakkan keburukannya. Terang-terangan dia melakukan. Ini kadang-kadang diperbolehkan untuk diumumkan secara di khalayak. Jika yang demikian terdapat kemaslahatan. Bahwa si fulan pelaku maksiat, hati-hati. Jangan kalian bergaul dengannya. Karena si fulan demikian dan demikian. Ini bagi seorang mujahir. Lebih di atas lagi seorang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan dan ngajak. Mengajak orang lain. Lebih di atas lagi, bukan saja dia melakukan kemaksiatannya, bukan saja dia mengajak orang lain, menghalangi orang lain untuk melakukan kebaikan. Ini tingkatan yang terparah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ara'aital ladzi yanha, sampai tingkatan melarang orang untuk berbuat kebaikan, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keburukan. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh orang yang paling bodoh ini, Abu Jahal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah dia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatannya, mengetahui apa saja yang dia lakukan? Disebutkan dalam tafsir, alam ya'lam bi annallaha yara kullama yaf'al. Apakah dia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua apa yang dia lakukan? Perbuatan dia mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan dia yang hendak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah. Allah melihat. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Nah, dari sini menjelaskan kepada kita, masyaallah rahimakumullah, sifat ilmu bagi Allah. Sifat ilmu, sifatul ru'ya, bahwa Allah itu melihat dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hambanya. Ini kalau kita perhatikan dan kalau kita tadaburi, masyaallah rahimakumullah, menimbulkan rasa takut. Dimanapun kita berada, ternyata Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang kita perbuat, meskipun berada di kegelapan malam yang gelap gulita. Sehingga timbul rasa takut untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Ketika dia melihat tidak seorang pun di sekitarnya dari kalangan manusia, namun ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang ketujuh mengetahui apa yang kamu lakukan. Ya. Jadi mengapa seorang melakukan perbuatan kemaksiatan? Karena jahilnya dia dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jahilnya dia dengan sifat Allah. Kalaulah dia yakin dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui, melihat apa saja yang kita perbuat, tidak mungkin dia akan melakukan perbuatan kemaksiatan. Namun karena lemahnya iman, ya, kejahilan yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa tersebut. Tayyib, sampai di sini akhwan, kita sampai kepada ayat yang keberapa itu? Yang ke-14. Insyaallah mudah-mudahan besok kita selesaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.